Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله malam Jumat tanggal 17 Sofar 1440 Hijriah atau tanggal 25 Oktober 2018 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah Al-Sunnah Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan sebelumnya ana ingin memberikan nasihat bagi diri ana sendiri dan semoga bermanfaat buat antum sekalian tentang nasihat ilmu. Ilmu itu bisa memuliakan pemiliknya. Ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim rahimahullah meninggal tahun 751 Hijriah. Hasan. Beliau berkata, "Innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirati. Ma la yarfa'uhu al-mulk wala al-mal wala ghairuhuma." Sesungguhnya ilmu itu mengangkat pemilik ilmu di dunia maupun di akhirat, artinya meninggikan derajat orang yang memiliki ilmu, akan ditinggikan derajatnya oleh ilmu itu di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'ul mulku walal malu wala ghairuhuma, yang tidak bisa diangkat ditinggikan derajatnya oleh kekuasaan, harta maupun selain keduanya. Jadi kalau misalnya sekarang antum itu punya uang yang banyak, punya kekuasaan yang melimpah, punya tanah hektaran, itu tidak akan bisa mengangkat derajat di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi di dunia tapi tidak di akhirat. Nah, fal ilmu yazidu syarifa syarfan. Ilmu itu bisa menambah kemuliaan dengan sebenarnya kemuliaan. Wa yarfa'ul 'abda al-mamluka hatta yujlisahu majalisal muluki. Bahkan ya, mengangkat seorang hamba budak dari kebudakannya sampai dia itu bisa duduk di majlisnya para raja. Allahu Akbar. Kama tsabata fi sahih min hadis Az-Zuhri an Abi Tufail, sebagaimana ada hadis yang sahih dari hadis Zuhri. Az-Zuhri namanya Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, meninggal tahun 124 Hijriah. An Abi Tufail, dari Abu Tufail. Beliau berkata, "Anna Nafi'a ibni Abdul Harithi." Ya, Nafi'a bin Abdul Harithi. Ata Umar bin Khattab bi Uswan. Nafi' bin Abdul Haris itu pernah mendatangi Umar radhiyallahu anhu di daerah Uswan. Wa kana Umaru istamalahu ala ahli Makkah. Umar itu pernah memberikan posisi ya gubernur Mekah kepada Nafi' bin Abdul Haris. Kemudian faqala lahu Umar, lalu Umar berkata, "Man istakhlafta ala ahli wadi?" Siapa yang menggantikanmu untuk memimpin ahli wadi itu di Mekah? Ya, karena ini siapa? Nafi' ini bertemu dengan Umar, harus ada yang menggantikan posisinya dia di daerah tersebut, di daerah ya, wilayah ini dia. Qala istakhlaftu alaihim ibna Abza. Aku menggantikan posisi menjadi gubernur bagi mereka itu adalah namanya adalah Ibna Abza. Ibna Abza. Kemudian Umar tidak mengenalnya dan langsung mengatakan faqala man ibnu Abza? Siapa ibnu Abza itu siapa? Faqala rajulun minan mawalina. Dia adalah seorang laki-laki dari orang yang pernah menjadi budak kami. Faqala Umar, Umar berkata, istakhlafta alaihim maula? Engkau itu menjadikan seorang budak untuk memimpin mereka menggantikanmu? Faqala, kemudian Nafi bin Abdul Harith mengatakan, innahu qari'un li kitabillah. Dia itu sesungguhnya orang yang pandai membaca Al-Quran. Alimun bil fara'id. Dan dia pun faham tentang kewajiban-kewajiban dalam agama. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, artinya di sini dia faham Al-Quran, dia faham agama Islam. Siapa? Itu yang menggantikannya menjadi gubernur. Tidak pakai pemilu, Mas. Ya. Tidak pakai 5 tahun, Mas. Ini makainya apa? Dasarnya ilmu. Dasarnya dia faham Al-Quran, dia faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala Umar, Umar berkata apa? Ama inna nabiyakum, sedangkan sesungguhnya nabi kalian sallallahu alaihi wasallam qad qala, benar-benar pernah berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an aqwaman, suatu kaum, ya, beberapa kaum, wa yada'u bihil akharin, dan merendahkan sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana Allah itu mengangkat derajat seorang hamba menjadi kedudukannya sama dengan para raja, para pemimpin. Dengan apa? Dengan memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah motivasi buat antum, ya, terutama buat diri ana, adalah apa? Sekiranya antum sekarang punya anak-anak kecil, jangan paksa mereka untuk memenuhi asanya antum terhadap dunia. Jangan paksa mereka untuk memenuhi cita-cita antum terhadap dunia, agar mereka menjadi ini dan itu dan yang lainnya. Tapi arahkanlah mereka, tunjukilah mereka agar mereka itu mencintai Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan mereka itu menguasai Al-Quran dan Sunnah, ini adalah kebaikan yang sebenarnya. Faham sampai di sini? Dan ini nasihat dari Ibnu Qayyim ini tercantum dalam hadis Nabi SAW yang sahih. Man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah faqihkan agamanya. Maka antum harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sekian banyak teman-teman kita, ya, itu Allah pilih yang bisa duduk di sini itu orang-orang pilihan. Bukan sembarangan. Kalau seandainya ilmu itu seperti makanan enak atau bahkan miliaran rupiah, tentunya orang sudah bondong-bondong untuk memburunya, untuk mendapatkan ilmu. Tapi ilmu itu adalah harus di dalamnya ada kerja keras, ada kesabaran, ada keikhlasan, dan banyak sekali yang dibutuhkan dalam mencari ilmu. Sehingga di sini anda katakan bukan patokan kalau antum itu bisa punya gelar banyak dalam dunia, tapi jahil terhadap akhirat. Sehingga di sini yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah apa? Ilmu. Bukan yang lainnya. Bukan kekuasaan kita, bukan ketenaran kita, dan bukan yang lainnya. Ya. Ini ilmu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kembali pada kitab ini. Jadi ana ini menyisipkan nasihat bagi antum. Ya, terkadang kita itu bosan dalam menuntut ilmu syar'i. Kenapa sebabnya bosan? Kenapa sebabnya bosan? Ada yang tahu sebab bosan orang menuntut ilmu syar'i? Karena baik. Karena tidak jujur. Karena tidak jujur, karena tidak baik, dan yang lainnya. Tidak paham. Tidak paham. Yang lainnya? Godaan setan. Hah? Godaan setan. Ya. ngikutin nafsu. Sahih. Ana tidak mengatakan jawaban-jawaban antum itu salah. Itu semuanya benar. Dan yang paling berasa ketika antum itu, kenapa antum itu bosan menuntut ilmu syar'i? Ya, itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua, coba antum sekarang lihat sejauh mana manfaat ilmu itu terhadap diri antum, kepada orang-orang sekeliling antum, dan kepada keluarga antum secara khususnya. Taruhlah sekarang antum mencatat rapi ini, masya Allah, rapi, rapi, Allah mubarik, mencatat rapi. Kemudian catatan itu ditutup, plek. Nanti pulang taruh ke rak, rapi sekali, tidak tersentuh, kecuali nanti ketika hari Kamis dibuka lagi. Begitu seterusnya, ya, tidak ada murojaah. Bahkan antum terkadang bakhil untuk tidak menyampaikan pada orang yang bertanya. Dan biasanya ketika ada pengumuman, ini kajian hari ini, kajian tentang usul salata dan salah akidah wal sunnah wal jamaah, yang kemarin, pekan kemarin gak datang, gak pernah nanya, ustadz sudah sampai halaman berapa, sudah sampai pada bagian mana, gak pernah nanya. Iya ustadz, kan itu gudul semua, gimana mau nanya. Justru antum itu bertanya tentang apa? Apakah ustadz ada catatan, ada ringkasan, ada rekaman, bisa saya dapatkan dari mana? Itu sejauh ini ana belum pernah mendengar seperti itu. Sehingga ketika antum itu sekarang, antum punya uang banyak. Uang banyak. Kemudian ada yang hilang dari antum, uang tersebut. Ya, ana yakin tidur malam antum tidak akan nyenyak. Mikir, aduh, piyo. Harusnya buat ini, buat itu, buat ini, akhirnya hilang, subhanallah. Itu kejadiannya, itu kejadiannya. Tapi begitu kehilangan, kita kehilangan tentang kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i, tidak ada sedihnya. Merdeka, alhamdulillah, ustadznya libur, itu kan lepas libur ya. Ya, ya, bersyukurnya alhamdulillah ana tidak termasuk orang yang suka libur, ya, kecuali mendesak. Nah, sekarang masuk pada isbatul qayyumiyyah, ya, isbatul qayyumiyyati lillahi. Penetapan tentang Allah itu maha berdiri sendiri, annahu qaimun bi nafsihi, sesungguhnya Allah itu maha zat yang berdiri sendiri, wa qaimun ala ghairihi, dan Allah tegak di atas yang lainnya, liqaulihi ta'ala, ya, dengan firman Allah ta'ala, al-qayyum, al-hayyu, al-qayyum, yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri. Fa'in qala qa'il, kalau ada yang berpendapat, aina dhikrul hayati wa aina dhikrul qayyumiyati, di mana disebutkan tentang Allah itu maha hidup, dan di mana disebutkan tentang qayyumiyah, tentang maha berdiri sendiri. Kulna, kita katakan, ya, Syekh Mu'alif rahimahullah mengatakan, kulna, kita katakan, li'annal hayya mushtaqun minal hayati, sesungguhnya al-hayya, hidup, hidup, ya, toh, itu adalah diambil dari kata al-hayat, kehidupan. Wal-qayyumu, dan qayyum, minal qayyumiyati, qayyum, berdiri sendiri, itu dari, diambil dari qayyumiyah. Ini secara bahasa Arab pula. Ustaz, kok semuanya bahasa Arab, Ustaz? Saya belum bisa bahasa Arab. Terus gimana? Ya belajar. Ya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang senantiasa memburu antum. Kenapa saya tidak belajar bahasa Arab? Kenapa saya malas? Kenapa saya tidak murojaah? Padahal alhamdulillah di masjid ini ada 3 kali pelajaran bahasa Arab. Senin, Selasa, Rabu, setiap pagi. Dan the last man standing, ya, yang terakhir berdiri di sini ada 6 orang. Setelah setahun diulang 2 kali ini, yang sisa itu 6-8 orang. Sebelumnya ada 25 orang. Awal-awal yang datang 40 orang pagi itu, habis subuh. Sekarang subuhnya mulai makin merangsek pagi sekali. Ya, ada afwan ustaz, dingin sekali, capek dan seterusnya. Kajiannya pulang jam 10 malam, nyampe rumah udah tidur. Pagi harus kesini lagi. Capek Ustaz. Ya. Khair alhamdulillah, capekannya antum semoga Allah memberikan keberkahan bagi antum dan waktu antum. Ya. Sehingga di sini kalau antum bisa belajar, kenapa harus untuk menunggu besok, tarsok. Anak katakan belajar bahasa Arab itu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan keikhlasan, kesabaran, dan juga follow up. Kalau enggak mudeng-mudeng gimana Ustaz? Ya tetap harus fastabir alaih. Ya, antum harus senantiasa sabar di atas semangat dalam menuntut ilmu bahasa Arab tersebut. Ya, pasti suatu saat Allah itu memberikan kemudahan untuk ya, makanya orang belajar bahasa Arab itu seperti ya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Jurumiyah, itu seperti membuka pintu gerbang yang terbuat dari besi. Berat awalnya. Tapi setelah bisa masuk, insyaallah mudah. Itu ingat-ingat tuh. Ingat-ingat. Makanya as-sabru inda sotmatil ula, sabar itu pada goncangan yang pertama. Ustaz, ana mau belajar bahasa Arab. Iya, ya wis bahasa Arab, fadol. PR 3 lembar, durusul lughah ini di masjid ini 3 kali. Senin, Selasa, Rabu, setiap pagi habis subuh sampai suruk. Kemudian di musala Warung Mujarab setiap Senin, Kamis, Sabtu habis Isya jam 8 tet sampai jam setengah 10 atau jam 10. Antum bisa bayangkan. Kalau itu kesempatan, antum masih menganggap susah, Ustaz. Ya, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita itu belajar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, jadi ana sekali lagi ya memberikan semangat buat antum sekalian untuk ayo belajar bahasa Arab. Pumpung alhamdulillah ana masih diberikan rezeki, masih hidup, masih di sini. Ya. Kalau nikmat itu dicabut, nikmat belajar itu dicabut, antum baru berasa. Oh, ternyata enggak ada lagi. Oh, ternyata enggak ada yang ngajar lagi. Subhanallah. Begitupun ana merasa hilang ketika ana harus pindah ke sini, berpisah dengan masyayikh di sana, itu ada yang hilang di sini. Hati itu ada yang hilang. Ya. Dan ya ya kalau disebutkan kajiannya tersendiri. Lanjut lagi. Li'an ya wa'lam anna kulla ismin min asma'illahi fa innahu mutadamminun li sifatin. Ya. Fa innahu mutadamminu li sifatin. Wala aqsa. Ya, maksudnya di sini wa'lam ketahuilah anna kulla ismin, bahwa setiap nama dari nama-nama Allah fa innahu mutadamminun li sifatin. Setiap nama itu mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat itu mengandung nama. Sehingga apa? Nama itu lebih khusus daripada sifat. Sifat itu lebih umum daripada nama. Ingat-ingat tuh. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, bahwasanya sifat-sifat Allah lebih umum daripada nama-nama Allah. Karena setiap nama Allah itu mengandung beberapa sifat, tapi setiap sifat Allah tidak pasti mempunyai satu nama. Paham sampai sini? Ya. Ya, makanya disebutkan di sini wala aksa, tidak sebaliknya. Kenapa? Nama-nama Allah itu mengandung beberapa sifat Allah, tapi sifat Allah tidak mengandung beberapa nama. Paham ya? Ada yang sulit untuk memahaminya? Ana ulangi kalau sulit. Mas Mustafa, paham? Paham? Mas Ihsan? Ayo. Wajhu dalika. Ya. Di sini penjelasan yang demikian itu ada apa? Anna Allah Ta'ala wasafa asma'ahu bi annaha al-husna. Karena Allah itu memberikan sifat tentang nama-namanya itu bahwasanya nama Allah itu al-husna. Dan kita sudah belajar husna itu apa? Husna itu adalah indah yang paling tinggi, keindahan yang paling tinggi, yang derajatnya tidak ada melebihinya. Kalau indah saja, baik saja, namanya Al-Hasan. Tapi kalau terbaik, terindah, dan paling bagus, itu adalah Al-Husna. Makanya disebutkan Asma'ul Husna, bukan Asma'ul Hasan. Ingat-ingat itu. Bukan Asma'ul Hasan, tapi disebut Asma'ul Husna. Karena Husna ini mengandung keindahan yang paling tinggi derajatnya. Wala takunu husna illa idza tadammanat ma'aniya. Ammal asma'u al-jamidat, ya. Ammal asma'ul jamidatu falaysat fiha husnun. Ma hiya illa 'alamun faqat. Nah, antum lihat di sini. Dan tidak menjadi husna, artinya tingkat derajat yang tinggi dari kebaikan, kecuali apabila mengandung banyak makna. Husna ini banyak mengandung banyak makna. Ammal asma, sedangkan nama-nama jamidah, nama-nama barang mati, benda mati yang biasa, falaisa fiha husnun, maka tidak ada di dalamnya kebaikan. Misalnya apa? Ya. Maha batu. Batu, antum tahu kan? Batu itu kokoh. Tapi itu enggak baik juga. Faham? Nah, ma hiya illa 'alamun faqat, itu hanya sekedar nama saja. Kalau husna mengandung kebaikan dan makna yang banyak. Kalau hanya hasan saja, baik saja, maka itu hanya sekedar nama saja. Ya. Nah, kemudian kita masuk pada halaman 70. Walihada la nusammillaha 'azza wa jalla bisani'. Maka kita tidak menamakan Allah itu sebagai pembuat. As-sani' pembuat. Wala bil murid. Ya. Dan juga bil murid. Murid itu apa? Yang mempunyai kehendak. Ya. Wala bil mutakallim, dan tidak yang apa? Berbicara. Wala bil mustahzi', dan juga bukan yang menganggap remeh, menganggap enteng sesuatu yang lain, ya. Wala bil makir, dan tidak ada nama Allah Azza wa Jalla al-makir, maha pembuat makar. Tidak ada. Sedangkan di ayat apa? Wa makaru wa makarallah. Ya. Kata-kata khairul makirin, sebaik-baik pembuat makar, tapi Allah tidak sebut apa? Al-makir. Tidak sebut al-makir. Sun Allah, ciptaan Allah, tapi Allah tidak disebut as-sani'. Ya. Allah mutakallim, ya ibadi, mengatakan ya ibadi, wahai hambaku. Allah berbicara, tapi Allah tidak disebut nama al-mutakallim. Ya. Dan yang lainnya. Wa huna qa'idatun muhimmah. Afan. Li'annahu la yalzam min thubuti sifati thubuti al-ismi. Karena tidak mengharuskan adanya penetapan sifat itu bagi penetapan nama. Artinya tadi, bahwa suatu sifat tidak harus punya nama, tapi nama itu punya berapa sifat, mengandung berapa sifat. Wa huna qaidatun muhimmatun, ini ada kaidah yang sangat penting. Qala ulama berkata, la yatimul imanu bismin min asma'illahi illa bi thalathati syurutin, in kana muta'addiyan wa bi syartaini, wa in kana ghaira muta'addin. Ya. Jadi di sini para ulama berkata, la yatimul imanu, tidak akan sempurna iman dengan nama dari nama-nama Allah kecuali dengan tiga syarat. Apabila nama itu muta'adi. Muta'adi artinya di sini artinya apa? Bisa apa? Membutuhkan sesuatu yang lain. Nama itu dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Kalau di sini ghair muta'adin artinya di sini berdiri sendiri. Tidak butuh yang lainnya. Ya. Misalnya itu ada dua syarat kalau yang ghair muta'adin. Fa idza kana muta'addiyan fala yatimu bihi al-iman illa idza amanta bil ismi. wasifati wal athari wal hukmul ladhi awil hukmul ladhi yatarattabu ala hadhihi sifati. Ya, antum lihat di sini contohnya faida kana mutaaddiyan, apabila itu mutaaddi, ya, yang membutuhkan sifat yang lainnya, ya, objek yang lainnya, fala yatimu bil iman, maka tidak sempurna iman kecuali apabila engkau beriman dengan nama tersebut dan sifat dan athar, pengaruh, pengaruh dari nama tersebut. Awil hukmul ladhi yatarattab ala hadhi sifat, atau hukum yang menjadi hasil konsekuensi dari sifat tersebut. Contohnya, misal dalika, contohnya as-sami' min asma'illahi. As-sami' Allah Maha mendengar. Ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. As-sami' bukan as-sami', ingat-ingat tuh ya. Al-basir bukan al-basir, tapi al-basir ala wazan al-fa'il. Ingat-ingat tuh, bukan al-basir, bukan as-sami, tapi as-sami' al-basir. Bedanya apa itu coba? Anak mau tanya sekarang. Anak kasih pertanyaan secara bahasa Arab biar antum paham. Kenapa dibedakan seperti itu? Ya. Jadi as-sami'u, ya, dan as-sami' al-basir. Kemudian al-basir, nah, antum lihat di sini, ya, jelas ya. As-sami'u itu yang mendengar, as-sami'u itu yang mendengar pula. Bedanya as-sami'u yang mendengar itu bisa hanya sekali mendengar sekali, tapi kalau as-sami'u senantiasa mendengar. Faham sih bedanya? Senantiasa terus menerus. Ya, sama juga bawahnya al-basiru yang melihat, bisa jadi itu cuma sekali melihat, tapi al-basiru senantiasa melihat. Paham sini? Ini perbedaan tentang fa'il dan al-fa'il. Ya. Lagi-lagi bahasa Arab. Ustaz nih, bahasa Arab terus. Ustaz, bahasa Arab terus. Ya, kalau berasa alhamdulillah, kalau enggak berasa ya semoga berasa. Iya. Ya. Faman amana bi anna Allah sami'un. Barang siapa beriman bahwasanya Allah itu sami'un, Allah itu Maha mendengar, lakin lam yu'min bi anna lahu sam'an, namun dia tidak beriman bahwasanya Allah itu mempunyai pendengaran, fa innahu lam yu'min bi hadzal ismi. Maka dia tidak dianggap telah beriman dengan nama ini. Kenapa? As-sami' muta'addi. Dia ada sesuatu yang berkaitan dengan sifat tersebut, nama tersebut. Yaitu apa? Allah mempunyai pendengaran. Allah mempunyai pendengaran. Wa man amana bi annahu sami'un du sam'in lakin qala, barang siapa beriman bahwasanya Allah itu Maha mendengar yang mempunyai pendengaran, namun dia katakan innahu la yasma', sesungguhnya Allah itu tidak mendengar, fa innahum lam yu'min bihadzal ismi, maka dia pun tidak dianggap beriman dengan nama ini. Ana ulangi. Tadi dia beriman bahwasanya Allah itu as-sami', tapi dia tidak mengimani bahwa Allah itu punya pendengaran. Betul, Allah itu mempunyai nama Allah Maha mendengar, tapi dia tidak mengimani bahwa Allah itu mempunyai pendengaran, maka tidak dianggap dia mengimani nama dari Allah Maha mendengar, as-sami'. Yang kedua, betul saya beriman bahwasanya Allah itu Maha mendengar dan punya pendengaran. Namun dia mengatakan apa? Allah itu tidak pernah mendengar. Dia menetapkan, saya beriman dengan nama Allah As-Sami. Dan Allah itu sesungguhnya punya pendengaran. Saya beriman. Ya. Tapi orang mengatakan apa? Saya tidak beriman, ya, tidak meyakini Allah itu pernah mendengar. Maka itu sudah menafikan, meniadakan dari keyakinan yang sebelumnya. Maka itu tidak dia katakan dia beriman dengan nama As-Sami. Faham saya di sini? Ya. Idzan, maka la budda an tu'mina bi annahu Sami'un. Wajib bagi, ya, untuk beriman bahwasanya Allah itu As-Sami, zatnya Maha mendengar. Ai tu'mina bis-Sami'i isman lillahi. Engkau beriman bahwasanya As-Sami ini adalah nama Allah, nama yang diperuntukkan untuk Allah semata. Wa bis-Sam'i, ya, wa bis-Sam'i sifatun lahu. Pendengaran itu adalah sifat baginya. Bi annahu yasma'u atharan aw hukman. Allah itu mendengar apa saja, ya, apa saja dari bekas-bekas atau hukum-hukum, ya, perkataan, maksudnya di atsar ini juga, ya, bisa dikatakan perkataan maupun hukum-hukum, ya, artinya Allah mendengar seluruh segala sesuatu. Allah mendengar. Jadi apa tadi menetapkan, kalau muta'adi itu menetapkan secara apanya, ini ana ulangi, ya, dengan tiga syarat muta'adi itu adalah apa? Iman dengan namanya, iman dengan sifatnya, dan iman dengan pengaruhnya. Itu yang muta'adi. As-Sami, karena Allah itu mempunyai pendengaran. Al-Basir, Allah punya penglihatan. Sehingga di sini iman terhadap nama Allah itu yang muta'adi ada tiga syarat. Yang pertama, beriman dengan namanya As-Sami. Yang kedua, dengan sifatnya. Allah itu mempunyai sifat senantiasa mendengar. Maksudnya apa nih? Faham gak? Wal athar, dan athar, pengaruh dari penglihatan, pendengaran tadi. Ya. Maksudnya apa? Allah mendengar segala sesuatu. Sampai apa yang kita bersitkan dalam hati, itu Allah mendengar, Allah mengetahui. Sehingga di sini apa saja kaitannya dengan pendengaran, Allah itu mengetahuinya. Tidak mungkin Allah tidak mengetahuinya. Ya. Terkadang bersitan hati antum itu tidak ada yang mengetahui, tapi Allah mengetahuinya. Paham sampai di sini? Dan Allah mendengar doa hamba sepertiga malam terakhir ketika bangun, Allah mendengar. Ya. Ini kaitannya dengan Allah Maha mendengar. Wa idza kana al-ismu ghairu muta'addin falil iman bihi syartani. Kalau nama itu ghairu muta'addin, yang tidak ada kaitannya dengan alat atau sesuatu yang berkaitan dengan zat Allah. Tapi kalau pendengaran, Allah mempunyai pendengaran. Kalau ini tidak ada syarat yang seperti itu, hanya dua syarat saja. Yang pertama adalah isbatul ismi, menetapkan nama. Wasani isbatus sifat, menetapkan sifat. Tidak ada asarnya, tidak ada asarnya, pengaruh. Falhayu, contohnya misalnya, hidup. Allah mempunyai nama Maha Hidup, Al-Hayyu. Ya, Allah mempunyai nama Maha Hidup. Al-Hayyu ismun min asma'illahi, tu'minu bi'annahul hayya. Ya, bi'annahul hayyu. Hayyu, Maha Hidup, itu adalah nama dari nama-nama Allah. Engkau beriman bahwasanya Allah itu Maha Hidup, wa tu'minu, dan engkau itu beriman bi anna lahu hayatan, dan Allah itu mempunyai kehidupan. Allah mempunyai kehidupan. Faqat saja. Wala tu'minu bi syai'in tsalitsin, dan engkau tidak beriman dengan sesuatu faktor yang ketiga. Li'annahu lazimun ghairu muta'addin. Karena Allah di sini adalah secara zatnya berdiri sendiri. Memang seperti itu. Allah hidup, Allah hidup. Dan Allah tidak membutuhkan apa? Alat berupa kehidupan. Memang Allah sudah hidup. Allah sudah hidup. Dan Allah memiliki kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan hamba-Nya, kehidupan makhluk-Nya. Allah yang mengetahui, Allah yang mempunyainya. Faham enggak? Sulit. Iya. Ini dalam masalah ilmu akidah, ilmu tauhid yang paling sulit, ini adalah tentang asma wa sifat. Dan terkadang orang jatuh kepada permasalahan filsafat ketika membahas tentang asma wa sifat. Tapi ana menginginkan agar antum itu faham. Faham dengan faham. Kalau antum masih bingung, antum harus bertanya. Suatu kerugian ketika antum belajar, antum masih lolak-lolok, masih pelongang-pelongong, tapi diam membisu gara-gara apa? Enggak enak. Nanti takut ganggu. Takut ini dan itu. Tidak. Antum boleh bertanya tentang sesuatu yang tidak jelas. Insyaallah biinillah dengan izin Allah, semoga kita mendapatkan kejelasan. Kalaupun ana tidak bisa menjelaskan, ana akan bertanya pada masyayikh dan ana sebutkan, ana akan rekam dan ana akan sebutkan buat antum. Ya. Ini tentang hayat. Jadi tadi yang contoh yang muta'addi itu yang ya sebentar. Ini tentang bahasa Arab. Antum harus kenal tentang apa itu muta'addi dan itu lazim. Ada namanya ismu muta'addi dan ismu lazim. Yang muta'addi ya, itu butuh dengan objek. Yang lazim itu tidak butuh dengan objek. Itu kalau secara bahasa Arab. Paham ya? Nah, kalau di sini tentang sifat-sifat Allah tadi, ya, muta'addi maksudnya di sini Allah mempunyai pendengaran. Allah mempunyai pendengaran. Bukan berarti kemudian Allah itu butuh pendengaran, bukan. Allah mempunyai pendengaran dan kita menetapkan seperti itu. Ya. Kalau hidup ya, sudah otomatis Allah itu Maha Hidup dan Allah yang memiliki hidup. Paham jam di sini? Ayo, Pak. Dan ini namanya apa? Sifat lazim atau ghairu muta'addi. Ya, ini tentang muta'addi dan lazim. Undur ilal Mu'tazilah. Lihatlah kepada kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah ini adalah ya sekte dalam Islam, ya kelompok dalam Islam yang memahami dengan logika. Mereka mengimani tentang manzilatun baina manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, yaitu di antara surga neraka itu ada tempat khusus. Ini di apa? Dicetuskan oleh Atok bin Wasl ketika dia itu duduk-duduk di majelisnya Hasan al-Basri. Makanya dikatakan Mu'tazilah, dia itu i'tizal, melarikan diri, melepaskan diri dari yang sebenarnya dengan logika. Ya. Dan yang di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini sering disebut di dalamnya, yang sekarang ini mewarisi sifat-sifat Mu'tazilah adalah Mu'tazilah, Neo Mu'tazilah, yaitu Hizbut Tahrir. Antum melihat tuh ya, ada nama, ada orang yang mengaku Hizbut Tahrir. Kalau orang-orang yang menisbatkan kepada Hizbut Tahrir ya, tidak semestinya antum benci dengan benci yang sangat, tapi hendaknya tetap mendoakan agar mereka itu mendapatkan hidayah. Ya. Kalau yang antum benci adalah kesalahannya. Kalau orang itu bisa jadi nanti di akhir kehidupannya nanti dia akan dapatkan hidayah. Ya, makanya Nabi SAW itu mengatakan apa? Ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baghidaka yawmama wa abghid baghidaka ba'idatan asa ayakuna ya abghid baghidaka haunan asa ayakuna habibaka yauma yauma ma. Ya, jadi bencilah, bencilah awalnya ahbib, ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baidaka yauma ma. Cintailah orang yang kau senangi sewajarnya, jangan saklek harga mati ngoyo, karena bisa jadi suatu kelak menjadi orang yang engkau benci. Dan abgit bagi doka haunan asa ayakuna bagi doka yaumama habibaka yaumama. Dan bencilah orang yang engkau benci ya sewajarnya, bisa jadi suatu saat bisa menjadi orang yang paling engkau cintai. Ini menunjukkan bahwasanya apa, akhlak Nabi SAW itu mencontohkan untuk kita itu jangan saklek-saklek banget, style kendu mas, ya jalidah seperti klem, ya klemean. Ya Pak Rosoh monggo. Ya, kita lanjutkan sedikit. Di sini dijelaskan tentang tadi undur ila Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata, yaquluna nu'minu bi asma'illahi. Kita beriman kepada nama-nama Allah, lakin la nu'minu bi sifatihi. Kita beriman kepada nama-nama Allah, tapi kita tidak mengimani sifatnya, sifat-sifatnya. Fanu'minu bi annahu sami'un, lakin bila sami'. Ya, bila sam. Nu'minu bi annahu sami'un. Kita itu beriman bahwasanya Allah itu mempunyai nama sami', senantiasa maha mendengar. Lakin bila sam'a, namun tidak ada pendengarannya. Wa basirun bila basor, Ya. Dan Allah itu maha melihat tapi tanpa penglihatan. A'mallahu basairahum. Allah, semoga Allah membutakan mata-mata mereka. Nah, ini suatu kekejian. Kekejian yang nyata, karena menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan bagi dirinya. Di Al-Quran sudah jelas Allah itu maha mendengar, dan Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, dan kita mengimani itu apa adanya, tidak ditakwil, tidak ditakrif, dan tidak ditaptil. Dan ini penjelasannya untuk lihat ini Mu'tazilah dengan akal. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, wahal yuqalu an yusifa ahadan biwasfin laisa muttasifan bih. Apakah masuk akal kalau orang seorang itu disifati dengan sifat yang bukan sifatnya, yang menjadi sifatnya? Fahal yuqalu lil asam, apakah masuk akal kalau dikatakan kepada orang yang asam, orang yang tuli, ya innahu sami'un, sungguhnya dia itu mendengar? Enggak mungkin. Abadan la yuqal, maka tidak akan pernah dikatakan orang yang tuli dikatakan sungguhnya dia mendengar. Orang yang buta mengatakan apa? Dia sungguhnya dia melihat. Enggak mungkin. Lakin nas'alullah al-afiyah. Namun kita memohon kepada Allah al-afiyah. Ya, penjagaan. Hada misdaqu qawlihi ta'ala, dan ini adalah kebenaran dari firman Allah Ta'ala. Kalla bal, sekali lagi tidak, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, rona ala qulubihim, menutupi hati-hati mereka, di atas hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, apa yang telah mereka lakukan. Wa qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, ketika mereka sesat maka Allah sesatkan hati-hati mereka. Ini surat Saf ayat 5. Maka ini disebutkan di situ apa? Ya, tentang Allah itu punya nama As-Sami, Allah punya sifat As-Sami, dan kita yakin Allah itu maha mendengar. Apa saja yang kita lakukan Allah mendengar. Paham sampai di sini? Ya. Dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan pekan depan tentang An-Nallah Ta'ala Munazzihun. Ya, Allah Ta'ala Munazzahun Anis Sinati Wan Naum. Allah itu maha suci. Ya, dari kantuk dan dari tidur. Liqaulihi ta'ala la ta'khudhu sinatu wa la naum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.